malam ini. Daku tak sabar lagi menanti. Tapi bila kita bertatapan, sekarang ucapan seakan kini tak perlu lagi kita bicara dalam bahasa cinta, tanpa suara, tanpa ucapan seakan kini tak perlu lagi